Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyak nikmat tersebut adalah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan apa yang selama ini kita lakukan, yaitu bertalabul ilmi syar'i. Setelah kita libur selama Ramadan dan juga Syawal, malam hari ini 2 Zulqa'dah 1442 Hijriah, kita akan memulai kembali insyaallah talabul ilmi syar'i, ta'lim wa ta'allum. Alhamdulillah kita bisa melakukannya pada malam hari ini di tempat ini, di rumah ini. Barakallahu fihi wa fi ahli. Semoga Allah Subhanahu wa taala membarokahinya dan juga membarokahi orang-orang yang ada padanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Khonafiddin a'azzani Allah wa iyyakum, sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran fikih yang masih pada pembahasan kita bernikah. Kita telah selesai membahas beberapa pembahasan, tinggal tersisa kalau enggak salah 2 pembahasan. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita pelajari tentang ar-radha', tentang permasalahan susuan, perkara-perkara yang menyebabkan, di antara perkara yang menyebabkan kemahraman adalah saudara sesusuan dan yang tersebar darinya pembahasan tersebut. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas permasalahan berikutnya, yaitu tentang al-hadhanah, yaitu tentang pengasuhan. Al-hadhanah maknanya adalah pengasuhan. Ini merupakan kemungkinan juga cabang dari kitabun nikah, dari kitabun nikah bercabang kepada kitabut talak. Kemudian cabangnya juga ataupun pembahasan yang juga menyebar dari situ, dari kitabut talak dan yang lainnya, adalah kitab tentang al-hadhanah, pengasuhan, Ini bagaimana misalnya seandainya suami istri itu bercerai dan dia memiliki anak, maka siapa yang berhak untuk mengasuh anaknya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sedikit kita akan membahasnya pada malam hari ini. Khonuddin rahimani wa rahimakumullah. Al-hadanah, pengasuhan, bahasa Arabnya al-hadanah, maknanya adalah mengurusi anak kecil, hifdzu shaghirin wa nahwi, mengurusi atau menjaga anak kecil, wa nahwi dan yang semisalnya, yakni anak kecil yang belum tamyiz. Yang dimaksud anak kecil sekarang adalah yang belum tamyiz, disebutkan yakni belum mencapai usia 7 tahun. Belum mencapai usia 7 tahun. Mengurusi ataupun menjaga anak kecil dan yang semisalnya masuk padanya al-ma'tuh. Al-ma'tuh adalah orang yang idiot, yang dungu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun mungkin dia sudah enggak kecil lagi, sudah mungkin 10 tahun, 14 tahun, cuma kondisinya idiot. Dia tidak bisa mengurusi dirinya sendiri, maka dia tergolong ada pengasuhan padanya. Saya ulangi, mengurusi ataupun menjaga anak kecil yang belum tamyiz dan yang semisalnya, amma yadurruhu, dari perkara-perkara yang memadaratkannya. Dari perkara-perkara yang memadaratkannya, menjaga dia dari bahaya-bahaya yang membuat dia binasa ataupun juga celaka dan yang lainnya. Wa tarbiyatuhu, dan mendidiknya. Mendidiknya ataupun mengurusinya bi amali masalihihi al-badaniyah wal ma'nawiyah. Dengan amalan-amalan yang memberikan maslahat kepadanya, baik secara badan maupun secara mental atau maknawi. Saya ulangi, dan mendidiknya atau mengurusinya dengan perbuatan-perbuatan yang bermaslahat bagi anak tersebut, baik secara badani, badannya, dan juga secara maknawi. Secara badan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, contohnya adalah permasalahan apa? Makannya. Itu namanya melakukan kemaslahatan untuk yang dididik dari sisi badan. Makannya, kemudian pengaturan makan dan minumnya, kemudian pengaturan tidur dan bangunnya, diatur semuanya, anak-anak. Kemudian pengaturan mandinya juga diatur, tugas seorang yang mengasuh. Makan dan minum, kemudian mandinya, tidur, bangun, itu tugas bagi seorang yang mengasuh anak kecil, entah itu ayahnya ataupun ibunya atau yang setelah mereka. Begitu pula yang maknawiyah, secara mental. Berarti ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, pengasuhan itu tidak semata-mata urusan badan. Saya ulangi, berarti apa? Yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan di sini, berarti pengasuhan itu, pengurusan itu tidak semata-mata urusan badan. Tadi badan, makan, minum, bangun, tidur, dan seterusnya, gizinya gimana. Dan juga maknawiyah, secara apa? Mentalnya. Mentalnya secara maknawi dari sisi apa? Pendidikan kejiwaannya. Pendidikan kejiwaannya. Artinya dia dididik. Naam, dengan pendidikan-pendidikan agama, kemudian pendidikan-pendidikan kedewasaan, misalnya dididik bagaimana anak ini diasuh, anak ini supaya menjadi seorang yang pemberani, misalnya kan, tidak menjadi seorang yang penakut. Itu juga tugas seorang pendidik. Naam, yang ataupun tugas seorang yang mengurusi seorang anak. Maka oleh karena itulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang akan menghalangi seorang dari mengasuh seseorang walaupun dia berhak, cuma akan terhalang ketika misalnya dia seorang yang kafir. Yang dia seorang muslim enggak boleh. Kenapa? Apakah berpengaruh pada badannya? Tidak, tapi berpengaruh pada apa? Maknawinya. Begitu juga nanti yang tidak diperbolehkan mengurusi, mengasuh seorang anak adalah apa? Seorang yang fasik. Seorang yang apa? Yang fasik. Yang gemar berbuat dosa, gemar bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Tidak boleh, dikarenakan akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Ini khunafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pengasuhan itu tidak semata-mata urusan fisik, tetapi urusan apa? Mental, agama, atau maknawiyah. Khunafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan adanya pengaturan al-hadhanah ini, di antara hikmahnya itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa? Anak yang diasuh. Bentuk rahmat Allah kepada anak yang diasuh. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian langsung saja tentang siapa saja urutan orang-orang yang berhak mengasuh seorang anak yang di bawah umur tamyiz, yakni di bawah umur 7 tahun. Kata Syaikhul Fauzan hafizahullah, wa yatajibu lil hadinin at-tartib fa ahaqqun nasi bil hadanah al-um. Manusia yang paling berhak mengasuh seorang anak adalah ibunya. Ini yang pertama. Yang paling berhak mengasuh seorang anak adalah ibunya. Ingat ya, saya ulangi. Ini pengasuhan ini di usia sebelum 7 tahun. Sebelum 7 tahun atau tamyiz. Qala al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullah, berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam Al-Mughni, kata beliau rahimahullah, idza iftaraqa az-zawjan, jika ada sepasang suami istri bercerai, berpisah. Naam, walahuma waladun tiflun aw ma'tu. Atau saya ulangi, jika ada seorang suami istri bercerai, berpisah, dalam keadaan keduanya memiliki seorang anak yang masih kecil. Seorang anak yang masih kecil atau idiot. Atau idiot. Artinya enggak kecil tetapi akalnya belum dewasa ataupun belum sempurna. Kurang. Maka kata beliau, fa ummuhu awlan nasi bikifalatihi. Maka ibunya lah manusia yang paling berhak untuk mengurusinya, menjaminnya, atau menanggungnya. Idza kamulatis syara'itu fiha. Jika syarat-syarat pengasuhan itu sempurna pada sang ibu. Jika syarat-syarat pengasuhan itu sempurna pada sang ibu, sang ibunya. Zakaron kana au unsa, baik anaknya itu laki-laki maupun anaknya wanita. Baik anaknya laki-laki maupun wanita, yang berhak mengasuh adalah siapa? Ibunya. Ingat sebelum berapa? Umur 7 tahun. Tekankan ya. Nanti ketika 7 tahun ada aturannya lagi. Ketika sudah 7 tahun akan ada aturan yang berikutnya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya Fa idza tazawwajatil kalau sang ibu menikah. Menikah lagi dengan suami yang baru. Maka intaqalat al-hadanatu minha ila ghairiha wa saqata haqquha fiha. Kalau sang ibu menikah lagi dalam keadaan tadi anaknya masih kecil, maka pengasuhan berpindah dari dia kepada selainnya. Dan gugur hak sang ibu untuk mengasuh ketika dia telah menikah lagi. Gugur bagi sang ibu untuk mengasuhnya ketika dia telah menikah lagi. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya. Ada seorang wanita mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bni hadza kana batni lahu wi'aan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya putraku ini, dia perutku ini menjadi simpanan bagi dia. Sesungguhnya putraku ini, wahai Rasulullah, perutku itu menjadi simpanan, wadah bagi dia. Paham maksudnya ya? Ya, ketika hamil, wadahnya adalah perut ibunya. Dia ini aku yang mengandungnya. Perutku menjadi tempat dia, wadahnya dia ketika belum dilahirkan. Wa hadyi lahu siqaan. Dan payudaraku menjadi minuman bagi dia. Payudaraku menjadi minuman bagi dia. Wa hijri lahu hiwaan. Dan pangkuanku menjadi tempat dia bernafas atau yang dekat dengan dia. Wa inna abahu tallaqani, dan sesungguhnya ayahnya mentalak aku. Sesungguhnya ayahnya mentalakku. Wa arada ayyan zi'ahu minni, dan dia menginginkan untuk menarik anakku ini dariku. Ingin menariknya, mengambilnya dariku. Naam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, memutuskan urusan wanita ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi. Kata Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hak pengasuhan bagi seorang anak ketika suami istri bercerai, yang pertama tentunya yang paling berhak adalah ibunya, selama ibunya belum menikah lagi. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dikecualikan dikecualikan kalau apa wanita tadi menikahnya dengan laki-laki yang masih punya hubungan keluarga dengan anak ini. Saya ulangi, dikecualikan wanita ini menikah dengan laki-laki yang punya hubungan kekerabatan, dalam arti punya hubungan nasab dengan apa? Anak ini. Yang seperti tadi itu kalau menikahnya dengan laki-laki yang ajnabi dari sang anak. Misal apa? Dicerai oleh seorang laki-laki, dinikahi oleh siapa? Siapanya? Oleh saudaranya, misalnya kan? Misalnya dinikahi oleh saudaranya. Ada kakak misalnya ya, menikahi seorang wanita, dicerai, punya anak. Hak pengasuhan punya siapa? Punya ibu? Ibunya. Kalau ibunya menikah lagi, maka apa? Dia enggak berhak lagi. Kecuali kalau ibunya menikah kepada laki-laki dengan laki-laki yang punya hubungan nasab apa? Dengan apa? Anaknya. Contohnya apa? Dia menikah dengan apa? Saudaranya. Kalau menikah dengan saudaranya apa hubungan dengan apa? Paman, gitu loh. Paham enggak maksudnya? Nah, kalau demikian dia masih berhak untuk mengasuh. Allah alam terjadi apa enggak seperti ini. Al-Muhim itu contohnya. Ini khulafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua atau hikmahnya ya khulafidin rahimani wa rahimakumullah sangat jelas. Hikmah kenapa ibu didahulukan dalam pengasuhan anak ini, hikmahnya kata Syaikhul Fauzan adalah li'annaha asfaqu 'alaihi wa aqrabu ilaihi, dikarenakan ibunya inilah yang paling dekat dengan dia dan yang paling sayang dengannya. Saya enggak kira-kira ayah apa ibu yang paling dekat dengan anak itu biasanya? Ibu, ikhwanahudin rahimani wa rahimakumullah. Yang lebih sayang juga bayi, ibu. Ya walaupun tentunya sang ayah juga sayang, akan tetapi walaisa lahu mislu syafaqatiha. Sayangnya sang ayah itu tidak bisa dibandingkan, tidak sama dengan sayangnya sang ibu. Maka yang berhak mengurusnya adalah ibu. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada seorang lelaki, rihuha wa firasuha wa hijruha khairul lahu minka. Kata Ibnu Abbas kepada seorang laki-laki yang dia mungkin mau mengambil anaknya dari ibunya, kata Ibnu Abbas, baunya dia, ibunya, rihuha, baunya, apa hawanya mungkin ya, baunya, wa firasuha, dan juga kasurnya dan juga pangkuannya lebih baik daripada punyamu. Paham enggak maksudnya? Apa aroma sang ibu itu lebih baik daripada aromamu bagi sang anak. Kasurnya juga lebih baik punya dia daripada punyamu. Pangkuannya juga lain pangkuanmu dengan pangkuan ibunya. Kita mending suruh nyadap dan suruh ngasuh lama-lama itu. Ini karena tapi sang ibu masya Allah luar biasa. Ini karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, hikmahnya kenapa sang ibu lebih didahulukan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, itu yang pertama kan urutannya ibu. Kita membicarakan urutannya. Yang kedua, thumma ba'da suquti haqqil lil hadanah, kalau gugur hak ibu dengan tadi alasannya, maka tantakilu ila ummahatiha jaddatit tifl al-qurba fal-qurba, maka pengasuhan pindah kepada neneknya, nenek dari pihak ibu. Saya ulangi, pindah kepada siapa? Nenek dari pihak ibu. Ini kan nenek perempuan ya, ini bahasa Indonesia sekarang, bukan bahasa dusun nenek perempuan, nenek yang perempuan. Karena jaddat itu nenek. Kalau kakek Jad. Maka berpindah kepada siapa? Kepada neneknya bayi tersebut dari pihak ibunya. Berarti apa? Belum langsung ke ayah. Belum langsung berpindah haknya kepada sang ayah. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Itu disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala li'annahunna fi ma'nal dikarenakan apa? Dia sama maknanya nenek ini pada maknanya ibu. Dikarenakan apa? Juga sayangnya, bahkan terkadang sang nenek lebih sayang daripada ibunya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah abut tifl. Kalau sang nenek ada uzur, mungkin neneknya sudah enggak ada lagi dan juga alasan-alasan yang lain, maka pengasuhan berpindah kepada ayahnya. Abuhu atau abu abtifl. Ayah laki-laki anak tersebut. Li'annahu aslun nasab, dikarenakan dia adalah asal nasab. Wa aqrabu min ghairihi, dan yang lebih dekat daripada dekat kepada anak tersebut daripada selainnya. Wa akmalu syafaqatan, dan lebih sempurna sayangnya. Wadih. Thumma ba'da sukuti haqqil ab min al-hadanah tantakilu ila ummahatil ab. Kemudian setelah gugurnya hak ayah, misalnya ayahnya apa? Berhalangan, enggak bisa mengurusinya, maka berpindah kepada ummahatil ab, nenek dari pihak ayah. Nenek dari pihak ayah. Nenek dari pihak ayah. Dalam hal ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, wanita lebih didahulukan daripada laki-laki. Ibu lebih didahulukan dari siapa? Ayah. Nenek lebih didahulukan dari siapa? Dari kakek. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, yang kelima, setelah nenek dari pihak ayah, maka urutan yang berikutnya yang berhak mengasuhnya adalah al-jad min kibalil ab. Kakek dari pihak ayah. Kakek dari pihak ayah. Kakek dari pihak ayah. Kemudian ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya setelah kakek dari pihak ayah, thumma ba'dal jad tantakilul hadanah ila ummahatil jad. Ini kalau masih ada ya. Tapi na'am, berpindah kepada ibunya kakek. Ibunya kakek. Tahu ibunya kakek ya. Ummahatil jad. Ibunya kakek yang dari pihak ayah tadi. Bisa dipaham ya? Itu kalau masih ada tentunya. Kalau masih ada. Ini kan urutannya. Kalau masih ada, dia yang berhak mengasuh. Apa? Buyutnya ya? Puyang. Buyut. Ayah, kakek. Nah, ibunya. Ibunya kakek. Nah. Kemudian, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah setelah ibunya kakek, maka tantakilul hadanah ila akhwatil mahdun. Pengasuhan pindah kepada saudari-saudarinya yang diasuh. Seulangnya apa? Setelah ibunya kakek, pengasuhan berpindah kepada saudari-saudarinya orang yang diasuh. dulur perempuan. Paham enggak? Akhwat. Dia masih punya saudari-saudari mungkin yang lebih besar, maka merekalah yang berhak untuk mengasuhnya. Ini khalahuddin rahimani wa rahimakumullah. Akhawatil mahdun. Saudari-saudari orang yang di asuh tersebut. Yang utama tentunya apa? Saudari kandung. Setelah saudari kandung, maka saudari seibu. Saya ulangi apa? Saudari kandung. Setelah itu apa? Saudari seibu. Kemudian saudari seayah. Paham enggak maksudnya? Tadi kan neneknya, nenek dari apa? Ibunya kakek udah enggak bisa. Maka turun kepada siapa? Saudari-saudari. Saudari-saudarinya. Memungkinkan enggak ini? Memungkinkan kan? Memungkinkan. Enggak ada lagi kakek ke atas sudah meninggal. Biasanya yang masih ada adalah saudari-saudari. Saudari-saudarinya. Dari saudari kandung. Kalau enggak ada saudari kandung, setelah itu saudari apa? Seibu. Setelah saudari seibu, maka saudari seayah. Terlalu panjang kalau mau dijelaskan alasnya. Kenapa saudari seibu dulu? Tidak apa? Saudari seayah. Nah. Walaupun ada pendapat yang lain, apa? Ibu terlebih dahulu. Saudari seibu, seayah terlebih dahulu daripada saudari seibu. Ini khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, urutan yang berikutnya adalah keberapa kalau dinomorkan? Naam, setelah saudari, bukan saudara ya, saudari. Ingat ya, hati-hati, berbeda. Saudari perempuannya, bukan saudaranya. Saudaranya enggak, saudarinya. Ini khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah al-khalah. Al-khalah, bibi dari pihak ibu. Al-khalat, bibi dari pihak ibu. Dia punya ibu, anak kecilnya punya ibu, kemudian punya saudari perempuan. Nah, itu namanya khalah. Tapi ingat, didahulukan ayah dulu apa saudari seibu? Bapak bibi? Tentunya ayah. Ayah itu cuma dikalahkan oleh siapa tadi? Nenek dari pihak ibu. Nah, ini ingat ya, perlu diketahui, ini selama tidak ada penghalang. Selama tidak ada penghalang, semuanya berhak, ini urutannya. Nanti kalau ada penghalangnya, yang lebih berhak ada penghalangnya, maka yang setelahnya. Ini pentingnya pembahasan urutan ini. Khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi. Yang berikutnya adalah al-khalah, bibi dari pihak ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalatu bimanzilatil Bibi dari pihak ibu itu, kata Rasulullah, sama kedudukannya dengan ibu. Rasulullah SAW menyatakan, naam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, al-khalatu bimanzilatil Bibi itu, bibi dari pihak ibu, itu kedudukannya seperti ibu. Kemudian yang khonahuddin rahimani wa rahimakumullah, setelah bibi dari pihak ibu, maka berpindah kepada al-ammat, bibi dari pihak ayah. Bibi dari pihak ayah. Yakni anak kecil tadi punya ayah, kemudian punya saudari perempuan. Itu namanya bibi dari pihak ayah. Bahasa Arabnya al-ammah. Al-ammah. Kalau bibi dari pihak ibu, al-khalah. Al-khalah. Ini karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, beberapa urutan yang paling penting untuk disebutkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya, penghalang-penghalang pengasuhan. Penghalang-penghalang pengasuhan. Di antara penghalang-penghalang pengasuhan ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah kafir. Seorang yang kafir. Seorang yang kafir. Wala hadanata li kafirin ala muslim. Tidak boleh seorang yang kafir mengurusi, mengasuh seorang muslim. Kenapa? Karena tadi pengasuhan itu mencakup dua perkara, badanian wa maknawian. Mengurusi badannya, gimana dia supaya tidak sakit, tidak kurus, diurusi bagaimana kapan tidurnya, mandinya, makan, minum dan seterusnya, dan juga maknawiyahnya, ya ini dari sisi apa, menumbuhkan apa yang ada pada mentalnya, pemberani, tidak penakut, kemudian sisi agamanya. Nah, kalau yang mengurusnya orang-orang kafir, ini sangat berbahaya, bisa mengeluarkannya dari Islam dengan pengajaran dia terhadap ajaran-ajaran kekafiran. Sehingga di antara syarat orang yang mengasuh adalah orang yang muslim. Ini khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang menghalangi dari pengasuhan adalah